keseimbangan tubuh itu sangat perlu. Bagaimana tidak? Adalah sangat menyesatkan jika Anda berpikiran dengan berolahraga yang banyak Anda akan hidup sehat luar biasa. Awas, olahraga itu hanya baik jika tepat porsinya. Berapa kalori yang ingin dibakar, Anda harus mengukurnya. Apa yang harus dilakukan, berapa kilometer lari, Anda harus bisa mengendalikan diri. Karena olahraga yang berlebihan ternyata justru bukan menyehatkan, tapi mencelakakan. Anda akan mengundang bukan saja ribuan, tapi jutaan penyakit yang menakutkan. Olahraga itu sehat, berlebihan Anda bisa masuk dalam situasi yang menakutkan. Jadi, keseimbangan tubuh pun sangat diperlukan. Tubuh menuntut sebuah keseimbangan antara olahraga dan istirahatnya. Tubuh menuntut sebuah keseimbangan antara apa yang kita kerjakan yang membuang energi untuk diisi kembali dalam istirahat yang memadai atau tidak. Maka Anda siap-siap untuk harus menanggung hal yang tak terbayangkan. Sakit karena berlebihan berolahraga. Sungguh tak bijak, bukan? Keseimbangan tubuh kita memerlukan apa yang sudah kita keluarkan dengan apa yang masuk ke dalam tubuh sebagai sebuah kekuatan. Maka makan minum pun harus terperhatikan. Tubuh membahasakan dalam bahasa yang sangat jelas. Sehat dan sakit adalah merupakan reaksi terhadap sebuah keseimbangan dalam tubuh. Hidup yang berkeseimbangan antara olahraga dan istirahat, antara tenaga dan makanan akan memberikan Anda masa depan. Anda akan mewarisi kesehatan. Tapi olahraga yang berlebihan, vitamin yang berlebihan, ingat, itu tak membuat Anda menjadi sehat walafiat, tapi justru sebaliknya bisa membuat Anda terjerembab sakit dan menyakitkan. Awas, jangan lupa, apapun yang berlebihan itu sangat mengerikan. Karena itu, jaga keseimbangan tubuh, olahraga dan juga istirahat, tenaga dan juga makanannya. Dengan belajar menjaga keseimbangan tubuh, mari kita mulai menjaga keseimbangan hidup. Karena dengan menjaga keseimbangan hidup, Anda akan betul mengerti apa artinya hidup. Dan hidup Anda betul-betul hidup yang sangat dinikmati. Gapai keseimbangan, jangan pernah berlebihan. Atau Anda akan kecewa sepanjang kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirai.